شريك له وشهد له الشرك الواحد يا بدات البشري. فضل الاخ علي قال ربك اجل يا الباليان يا قراش قال ربك فاعل مرفوع ولا متصل يا صلتك القاف ومر مبني في مال جر متصل وقال الحمد لله وقال الحمد لله يا فضل يا الواو حسب ما قبلها قال في جماد مبني على الفتح لاتصال الف الاثنين والالف الاثنين ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الحمد اسم مبتدا مرفوع قاتل يا بني اسم مبتدا انت اعراب مبتدا مرفوع وعلام رفع الضمه لله لا مخالف جر الله لفظ الجلاله مجرور بحرف جر بحرف لا بحرف جر مجرور بحرف الجر jadi di situ adalah di situ dua kata dua kalimat maqala itu jumlah tersendiri alhamdulillah itu jumlah tersendiri dengan alhamdu berarti maf'ul bih jumlah maqalu sami'na qalu fi'il madhi mabniun 'ala dhammi litisali bi wawil jama'ah walwawu al-jama'ah dhamir mutasil mabniun fi mahali rafin fa'ilun sami'na fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi bina al-fa'ilin wana dhamir mutasil mabniun 'ala sukun fi mahali rafin fa'ilun wa qulna hasha lillah kulna fi'il madhi mabniun 'ala sukun litisalihi حاشا اسم المبني على الفتحة كفتحه بمحل نسب مفعول مطلق بالله اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور وباللام وعلامة جر الكسرة واذكر ربك اذكر في الأمر المبني على سكوني والفاعل ضمير مستتر نبدل أنت ربا مفعولا لمنصوب وعلامة جر Makam damir mutasil mabni ala sukun di mahal jar mudaf ilaihi. Wadkur bama yutla. Udkurna fi'il amr mabni ala sukun wanunun iznas damir mabni ala fathi fi mahal raf'in fa'ilin. Ma isman mausulun. Mahal raf'in fa'ilun. Fi mahal rafin fa'ilun ma ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahal nasbin maf'ulun bi yutna fi'lin mudhari' mughayyirun mughayyiru sighatun mughayyirun sighatun marfati mughayyaru sighati marfu'un ma'alamatu raf'ihi al-dhammatu muqaddara wa na'ibu fa'il dhamir mustatir takdiru huwa wa jumlatu fi'lu wa na'ibu fa'il silatu mausulu la mahala lahu min al-i'rab jadi ya kulla itu adalah fi'il amr fa'liya apa? Apa ya? Fa'liya tadi? Wadkurna fa'liya apa? Nah, ma itu adalah isim mausul. Isim mausul itu memiliki kedudukan karena dia isim. al huruf tidak memiliki kedudukan. Al huruf la mahalla lahu bil i'rab. Tapi kalau isim walaupun pendek tetap saja dia harus memiliki kedudukan. Fi mahalli nasbin. Ma itu mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya. Dan isim mausul itu harus ada jumlah setelahnya, yaitu yutla ini adalah jumlah. Fi'lun mudhari'un mughayyirus shighah. Mughayyirus shighah artinya adalah apa? Mabnilil majhul. Yang wazannya itu fu'ila yuf'alu. Tuliya yutla. Tuliya fi'l madhi, yutla fi'l mudhari'. Marfu'un wa'alamat raf'i atamma muqaddara 'ala al-alifi ada tuhuri hatta adur ya. Kemudian wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun jawazan dhamiruhu huwa ya. Huwa ini kembali pada siapa ya? Kembali pada ma. Apa dhamir yang kembali pada isim mausul namanya apa? Tidak tahu. Dhamir yang kembali pada isim mausul namanya apa? Apa? Dhamir itu a'id ya. Dhamir yang kembali kepada isim mausul namanya a'id. Nah yutla kaya huwa kembali pada ma ya. Dan jumlah dari fi'il naibul fa'il yutla itu mughayyirus shighah. Berarti fi'il dan naibul fa'ilnya itu adalah silatul mausul. Adalah silatul mausul. Silah ini adalah penghubung al-mausul terhadap yang mausul. Isim mausul. Penghubung terhadap isim mausul. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada posisi bagi dia, bagi jumlah itu dari i'rab. Nah jumlah ini tidak ada posisi i'rabnya. Jadi jumlah setelah nakir apa? Irabnya sebagai apa? Da'at. Tapi kalau jumlah setelah ma'rifat, irabnya apa? Sebagai hal. Tapi kalau jumlah setelah isim mausul, tidak ada pos, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Kemudian ittaqillah. Sama siapa sekarang? Alih. Allah lahul jalalah maf'ul bihi. Tidak boleh Allah maf'ul bihi, tidak boleh. Tapi katakanlah lahul jalalah. Karena yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan Allah Rabb, bukan. Tapi lafadznya. Ittaqillaha lafadz ini itu tak i'rab. Tidak boleh Allah maf'ul bihi, tidak boleh. Tidak ada. Lafzul jalalah maf'ul bihi mansubun. Wih, tadi sudah. Maf'ul bihi mansubun ala ta'zim. Ya, itu mansub dengan pengagungan. Ya, itu disertai dengan pengagungan. Ya, pengagungan terhadap Allah. Mansub ala ta'zim. Ini pada lafzul jalalah Allah saja, yang lainnya tidak ada. Mansubun ala ta'zim. Ya, mansub dengan mengagungkannya. Ya itu tidak enak, mau ngomong mansub itu tidak enak. Tapi ditambah dengan alat ta'zim. Wa'alamatu nasbihi al-fathatu. Ya itu berikutnya. Udu'u'illah sabihil rabbina. Udu'u bila amdil mabinyu ala rabbil alhamdulillah. Wa'alfa'il kabiru musidil kabiru anta. Bila sabihil dibuat jahar wa majar. Sabi lebih mudaf. Wa rabbika mudaf. Wa rabbika mudaf. Ya, kalau di sini irob mudhofnya enggak disebutkan. Tapi itu harus disebutkan harus ada. Ya, sabiri dia majrur fi ilah wa huwa mudhof. Rabbi mudhof ilai majrurun wa huwa mudhof. Al kaf dhamir muttasil mabni ala al-fath fi ma'na jar mudhof ilai. Jadi situ apa? Ila sabili itu jar majrur muta'alliqan bi fi'il ud'u. Itu jar majrur itu mesti terkait dengan fi'il. Ud'u ila sabili rabbika. Menuju jalan Rabbmu. Maksudnya apa? Menuju jalan Rabbmu itu kaitannya dengan perbuatan apa? Jar majrur itu mesti ada kaitannya dengan perbuatan. Menuju jalan Rabbmu. Maksudnya apa? Berjalan atau berdoa atau amal soleh. Apa perbuatannya? Yaitu ud'u, yaitu berdakwalah. Berdakwalah di jalan Allah, menuju jalan Allah. Di jalan Allah ini terkait dengan perbuatan ud'u, yaitu berdakwalah. Dalam bahasa Indonesia juga begitu. Misalnya di masjid. Apa maksudnya? Ya, harus terkait dengan perbuatan duduk di masjid. Ya. Di kelas. Apa kaitannya? Ya, mesti orang bertanya, apa? Di kelas kenapa? Belajar di kelas. Di warung. Apa? Kenapa di warung? Beli. Beli di warung. Di pasar, apa kaitannya dengan perbuatan jualan di pasar? Ya, dalam bahasa Indonesia itu ya kalimat-kalimat seperti itu butuh adanya keterkaitan dengan perbuatan juga. Juga demikian juga pada lughatul Arabiyah, jar majrur itu mesti terkait dengan perbuatan. Ya, ila sabili itu kaitannya dengan ud'u. Kalau jawab dah ada munkar. Manha anil munkar inha fi'lun amrin mabniun ala fathi harful ilah wal fa'ilu dhamir musadir wujubun nakiru wa anta anil munkar jari majrur muta'alliqani bil fi'li inha. Ya, inha itu fi'l amr mudhari apa? Tanha. Ada apa? Ada alif maksurah. Maka ketika robok terakhir, maka fi'il amrnya dia mabni dengan hakku harfil illah. Inha. Kedaulan oleh wawu menjadi wanha. Karena hamzahnya adalah hamzah wasl. Hamzah wasl itu dibaca apabila tidak bersambung dengan sesuatu sebelumnya. Kalau bersambung maka hamzahnya juga dibaca macam wanha. Adil mungkar ya, jar majrur terkait dengan fi'il inha. Hari yang mungkar maksudnya apa? Yaitu laranglah. Kepada yang makruf berarti apa? Mur, perintahkanlah. Wakola minah artinya wakula ya, dan makanlah kalian berdua ya, alif wafali adalah alif tasniyah wakula dan makanlah kalian berdua minha dari janda ini yaitu ada wa hawa ya. zahir ya. Kalau latihan. Istakhrij al-fi'la al-madhi al-madhiya wa bayyin 'alamata bina'ihi ma'a dhikri sababi fi qawlihi ta'ala. Keluarkanlah fi'il madhi. Wa bayyin bukan bayda. Bayyin ada tasydidnya. Dan jelaskanlah alamat bina'ihi. Alamata bina'ihi. Alamat mabniya dia. Mabniya madhi. Ma'a persamaan zikri sababi penyebutan sebab mabni dari sana kenapa tobah kenapa qali ta'ala alam nashrah laka sadrak ubaidah utawa awa ba'da iya mabni dari siapa mabni dari sukun sukun sebabnya Nasrah. Alam Nasrah. Mudhari. Mali saja. Istakhrij al-fi'l al-amra. Keluarkanlah fi'il amr. Wabayyin dan jelaskanlah alamat bina'i, alamat bina'ya. Ma'a dzikri sababi bersama dengan penyebutan sebab fi qawli ta'ala inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syabi'aka wal abtar. Dua saja. Apa? Fasalli. Fasalli itu adalah fi'il amr. Alamat bina'ya apa? Asalnya apa? Itu baraknya apa? Salah. Salah. Tusalli. Iya. Kelabar itu diambil dari itu barak yang mukhabar. Salli dari tusalli. Daya. Maka fi'il amarnya, maka rumbu baraknya dihilangkan. Kemudian akhirnya itu di Madzumnya apa? Yang akhirnya itu dibabnikan di atas jazmnya dia. Kalau mabniya di atas sukun maka dia lebih dari sukun. Kalau mabniya dengan menghilangkan huruf illa maka dia mabni di atas wa'arikin illa. Yusolli yaitu jadi sholli. Ya, satu lagi. Apa? Wadhar, jadi idhar. Ya, ada jasa kali? Ini jasa sekut. Sudah apa? Saya akhir. Iya. Asal tak ada lagi. Ada? Sudah, tidak ada. Tidak ada. Istakhrij al-fi'l al-mudari'a. Keluarkanlah fi'l mudari'a. Bayyin dan jelaskanlah dawahu jenisnya dia min haitsul bidai wal i'rab dari sisi mabni dan i'rabnya ma'a dzikri sabab bersama dengan penyebutan sebab. Wailul likulli humazatil lubazah alladzi jama'a malahu wa ahtada. Ya, semoga kamu mayun badanna yud badadda. Ini termasuk fil mudhari apa? Yud badadda. Nauhu bin haitsul bidai wal i'rab. Macamnya dia dari sisi mabni dan i'rabnya. Mabni dan ya, mabni di atas fathah. Kenapa? Sampai dengan huruf mantap. Mantap. Ya, berikutnya. Ya, sabu. Ya, sabu. Apa ini? Harfu mansub atau majrur? Marfu. Marfu dah ada apa? Dhamma. Dhamma. Sebabnya apa? Sahih akhir. A'rib ma tahta al-khat. Ya Rablah, apa yang di bawahnya ada garis Allah Ta'ala. Qalu du'u lana Rabbaka yubayyin lana bahi. Qalu ya orang Yahudi berkata, du'u lana Rabbaka. Doakanlah untuk kami kepada Rabb. Yubayyin lana bahi. Untuk menjelaskan kepada kita apa sapi itu. Kalau mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi. Qala innahu bakaratun qala innahu yaqul innaha bakaratun la farihu wa la bikrun awadun bayna dhalik faf'alu la tu'mahun fadal qalu Kenapa? Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, udah. Ya, dah. Mungkin ada sesuatu. Ya, dah. Yang lalu. Masih masih. Lalu pesan. Amin. Ya, kulu apa? Yakul berdamai. Ia dia berfu. Yakul berfu berdamai. Kalau berdarah berfu berdamai. Fafalu. Apa? Kila apa? فعل عمرين مبنيون على حرف النون لأنهم الأفعال خمسة تؤمرون في المضارع طبعا مفهوم وعلى مضرعه ثبت النون طيب الآن مثل شيء يمكن أن نتابع سبحان الله سبب المضارع Ya, sebagaimana diketahui bahasanya fi'il mudhari', kalau tidak ada yang menasabkan, kalau tidak ada yang menjazmkan, maka i'rabnya apa? Tali. Fi'il mudhari', kalau tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, maka i'rabnya apa? Rafa', yaitu rafa'nya fi'il mudhari' itu apa sebabnya? Yaitu tajarrudu 'inda sidwal jazim, karena kosongnya dia dari amr yang menasabkan atau yang menjazmkan. Kalau begitu apa? Marfu. Kalau ada yang menasabkan mansub, ada yang menjazmkan mansub, tapi tidak ada kedua-duanya dia marfu. Berarti marfu itu adalah mum asal atau fi'il mudhari'. Nawasibul mudhari', kalau musannif fa nawasibu asyaratun, maka nawasib itu ada 10. Hanya annal ilan kai labu kai labu syahud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wa'u wa'aw. Syarah ya. Al aslu fi nasbil mudhari' ay yakuna bil fathah. Secara asal pada dasarnya fi'il mudhari' adalah ayyakuna, ayyakuna isimnya adalah huwa, kembali pada al-asal. Ayyakuna al-asla aslu bil fathatihi. Secara asal dasarnya fi'il mudhari' asalnya adalah dengan fathah. Wa yanubu anha hadfun nuni fil af'alil khamsah. Wa yanubu anha, dan menggantikan dari yang fathah, hadfun nuni adalah hadfun nun fi af'alil khamsah, pada af'al khamsah. Jadi fi'il mudhari', kalau bukan af'al khamsah, maksudnya dengan apa? Fathah. Tapi kalau bukan saya fi'il mudhari', kalau bukan af'al khamsah, kalau af'al khamsah, maka maksudnya dengan apa? Hadfun nun. Ya, itu menggantikan fathah, karena tidak bisa. Tidak bisa af'al khamsah itu dimaksudkan dengan fathah, tidak bisa. Berarti yang menggantikan fathah adalah apa? Hadfun nun pada af'al khamsah. Ya, sebentar ya. Alamat fi'il mudhari' itu apa? Alamat nasabnya apa? Ya, ini alamat nasabnya fi'il mudhari' itu apa? Fathah. Kalau tidak, kalau bukan af'al khamsah atau yang bukan mabni. Ya. Kalau mabni walaupun ada amni yang menasabkan, ya tetap mabni, tidak berubah. Ya, kapan fi'il mudhari' itu mabni? Ya, baiknya kita bersama dengan apa? Nun iswas. Kita bersama dengan nun tauqid. Kalau bersama dengan nun iswa, walaupun memasukkan an lan idan kai, tetap aja makni. Ya, an misalnya lan yadhabna, ya, lan yadhabna, tetap aja makni atas sukun. Tidak berubah karena mabni. Atau bersama dengan nun taukid, misalnya lan yadhab, lan yadhabanna, lan yadhabanna, itu aja. Tidak berubah. Kemudian ينصب الفعل المضارع إذا وقع بعد واحد من هذه الحروف العشرة. فعل مضارع dinasabkan إذا وقع apabila terletak ba'da wahidin setelah salah satu min hadhil hurufil asyarah dari huruf-huruf yang 10 ini. Apabila mudhara itu jatuh atau terletak setelah salah satu dari 10 huruf ini, yaitu an, lan, idan, kai. Yang pertama adalah an, nahu qawli ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dari yukhaffifu dimasukkan an, jadi an yukhaffifa ankum. Ya, nanti akan dirinci, ini masih contoh-contoh masing-masing dari huruf hijaiyah setelah ini. Langsung sebutkan contoh yang tidak ada rinciannya. Ad contohnya yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yaqra'u menjadi an yaqra'a. Yafhamu menjadi an yafhama. Tadhhabu menjadi an tadhhaba. Yahfadhu menjadi an yahfadha. Yahfadhu menjadi apa? Ada apa? Ada cuma? Yahfadhu. Ya, fah. Kalau ya fah. Az yahfadna. Apa ini? Mabni. Mabni. Ya, mabni. Ya, itu mabni tidak mansub. Az yahfadna. Kemudian asal yang kedua adalah lad. Lahu qawlihi ta'ala walai yukhlifallahu wa'dahu. Lan yukhlifallahu wa'dahu. Lan yukhlifallahu wa'dahu. Ya. Allah tidak akan menyelisihi wa'dahu, yaitu janjinya. Ya. Jadi dilihat ya Rabbnya halaman 73. Nah, kalian langsung aja dikata ya Rabb. Fadal baca. Walan yukhlifallahu wa'dah. Walan yukhlifallahu wa'dah. Walan Allah wa rasuluhu qabla. Walan harfun nafyin unasbin wastikbalin. Harfun nafyin unasbin wastikbalin. Ya sebenar, lan itu harfu nafyin, yaitu menafikan. Ya, menafikan. Menafikan itu tidak, tidak menafikan. Kemudian nasbin karena dia menasabkan fil mudhari. Yang asalnya fil mudhari itu yukhlifu, masukkan lan jadi lan yukhlifa. Mustaqbalin dan menafikannya ini pada waktu yang akan datang. Walan yukhlifa. Menafikannya akan datang, sehingga diartikan lan itu tidak akan, bukan cuma tidak, tapi tidak akan. Kalau tidak kan bisa jadi menafikan lampau atau sekarang atau akan datang, tapi kalau tidak akan mesti ya nyalakan datang istiqbal, karena lan itu menunjukkan istiqbal. Lan yusrifallahu wa'dah, Allah tidak akan. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Kemudian berikutnya lafzul jalalah. Ya, yukhlifu, yukhlifa Allah. Ya, lafzul jalalah Allah. Allah lafzul jalalah fa'ilun marfu' gitu. Allah Rabbul Jalalah Ma'adun Ma'asul Ma'ala Batu Rasul Ustabat Dutbah Hidat Wa'ala Wa'adun Ma'asul Ma'ala Batu Rasul Ustabat Dutbah Wa'adun Ma'asul Ma'ala Batu Rasul Ustabat Dutbah Wa'adun Ma'asul Ma'ala Batu Rasul Ustabat Dutbah Wa'adun Ma'asul Ma'ala Batu Rasul Ustabat Dutbah Walhaul Walhaul في محل جر مضاف إليه، يدل على الضم في محل جر مضاف إليه. يريد الله أن يخفف عنكم. تفضل يا ya kayak tak korok kan belum tadi yang pertama tadi yuri itu baru tambah baca yuri itu fil mudar marfuun mana maturofi amlo maturza itu ala akhir Allah fa'il marfuun mana maturofi amlo Allah nabi jalal fa'il marfuun mana maturofi amlo maturza itu ala akhir anhamu masdarin rasmin wasibali yukafi fa'il mudar marfuun bi'an وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة وصدر وأول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به عنكم عن حرف جر الكاف تضم متصل مبني على الضم في محل جر في حرف الجر الجار والمجرور متعلقان بالفعل يخفف الفعل يخفف itu khafif itu kemasukan an yukhaffif karena di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamat nasbi al fathatul zahiratu ya jelas ya. Kemudian wal masdar al muawwal min an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya, yaitu an apabila ada an masuk pada fi'l mudhari' maka fi'il mudhari'nya itu ditakwil dirubah menjadi masdar karena an ini namanya apa? An itu harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin karena an itu adalah harfu nasbin wa masdar dan harfu masdar yaitu fi'il mudhari'nya itu ditakwil dirubah menjadi masdar sehingga an dan fi'il mudhari'nya ini ya fi ta'wil al-masdar takdirnya apa? Takhfifa. Ya. Ta'wilnya adalah apa? Ditakwil pada masdar menjadi takhfifa. Yuridullahu takhfifakum. Kalau ditakwil pada masdar. Yuridullahu takhfifakum. Oleh karena itu di sini dikatakan fi mahalli nasbin maf'ul bihi. An yukhaffifa itu apa? Fi'il mudhari' mansub bi an. Kemudian an dan fi'il mudhari' fi ta'wil masdar fi mahalli nasbin maf'ulun bihi karena kalau ta'wil pada masdar jadi yuridullahu takhfifakum jadi mansub sebagai maf'ul bihi kemudian kita lanjutkan idzan nahmu qawlika idhan ukriwaka jawaban liman shala uridu an azuraka katanya idhan ukriwaka dari ukriwaka menjadi idhan ukriwaka jawaban yaitu ini sebagai jawab liman qala terhadap orang yang berkata uridu an azuraka ada orang yang mengatakan uridu aku ingin an azuraka mengunjungimu kemudian engkau menjawab idzan ukrimaka jadi aku akan memuliakan engkau kita itu mesti sebagai jawab ada soal sebelumnya kemudian dia menjadi jawab idzan ukrimaka ya, ukrima itu mansub ya, bi ilat ala majmas di al-fatha kemudian yang berikutnya al-rabi adalah kai lahu qawlihi ta'ala fardadnahu ila ummihi kai takarra aynuha kai takarra ini mansub ya, fi'lun mudhari'un mansubun bi kai ala majmas di al-fatha Kemudian baca kai takarra aynuha. Kemudian siapa cara? Ya, aku baca. Kai takarra aynuha. kai harfun masdar harfun masdarin wa nasbin wa istiqalin aqarra fi'lun mudhari wa ilmun mudhari'un mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fathah ainuha fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'in dhammah wa huwa mudhafun wa ha' dhammir muttasil mabniun bi mahali jarin mudhafun ilayh wa masdaru mu'awwalu min kai wa ma ba'daha fi mahali jarin billam billam mukhaddara ay li'ikrara ainuha li'ikrari ainuha. Ya. Kai takarra aiduha. Kai itu berdasarkan fi'il mudhari'. Kai takarra sehingga fi'il mudhari'nya itu dia menjadi mansub. Takarra aiduha aidu sebagai fa'il. Dan dia mudhaf alaha fi mahjarin mudhafun ilaihi. Di sini dikatakan al-masdar al-mu'awwal min kai, ya, karena kai itu dia harfu masdar menta'wil fi'il mudhari' kepada masdar. Ya. Ya, maka masdar mu'awwal, masdar yang dita'wil dari kai wa ma ba'daha dan apa yang setelahnya yaitu kai taqarra, setelah kai itu taqarra itu fi mahalli jarrin. Menuduki kedudukannya jar ilam al-muqaddar ay li'iqrari aynuha. Ya, kai dan apa yang setelahnya itu fi mahali jarin bilam al-muqaddar. Ya, kai taqarra aynuha yaitu li'iqrari aynuha. Li'iqrari aynuha. Ta'ul pada masdar li'iqrari aynuha. Ya, jelas ya. Nah, kerajaan kai mudalla bertaklil. Nahwu qawli ta'ala la bertaklil ta'lil illa itu menunjukkan sebab. Contohnya adalah wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi. Litubayyana lin-nasi. Ya. Wa anzalna ini fi'il madhi, mabni li sabab. Anzalna fil madhi mabni li sabab. Ya, kemudian ilaika jar majrur mutaalliq bil fi'il anzala dzikra sebagai apa? Baida. Maf'ul bihi mansubun ala ma'rifatu ismi al-fath. Li tubayyana lin-nasi. Ya, li tubayyana. Ya. Li tubayyana supaya tubayyana ini mansub dengan apa? Fathah. Iya, dengan fathah. Alamat nasabnya fathah, tapi sebabnya apa? Ilmu ta'lil. Ilmu ta'lil itu menunjukkan sebab, supaya, agar. Ya wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan kepada engkau dzikra atau Al-Qur'an litubayyana lin-nasi, supaya engkau menjelaskan menjelaskannya kepada manusia. Bayina. Maksudnya labu kai atau labu ta'li. Kemudian yang keenam adalah lamul juhud. Ya, lamul juhud. Juhud itu artinya menentang. Jahada. Alamatuha, alamatnya lamul juhud adalah antus baka bimakana. Yaitu hendaknya dia didahului tusbaka. Ya, naibul fa'alnya itu ya kembali pada lamul juhud. Alamatuha yaitu alamat lamul juhud antusbaka dia didahului bi dengan makana ulam yakun. Ya, kalau ada lam li masuk pada fi'il mudhari' kalau didahului oleh makana atau lam yakun maka ini namanya apa? Lamul juhud. Juhud. Contohnya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yaitu liyudhi'a imanakum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, kecuali lam yakunillahu liyaghfira lahum. Insyaallah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Masabi' yang ketujuh adalah hatta lahu bali ta'ala wasbir hatta yahkumallahu. Wasbir fi'il apa? Wasbir fi'il apa? Amr mabni jazam. Karena sahih akhir malam itu sendiri akhir syawal. Fasbir hatta ini adalah harfu nasbin, huruf yang menasabkan, yaitu yahkuma. Ada hatta sehingga menjadi yahkuma. Yahkuma mansub. Alamat nasb al-fathah, kemudian lafzu jalalah Allah sebagai apa? Faidah. Apa? Fa'il. Apa artinya wasbir hatta yahkuma Allah? Apa? Sudah cukup. Dan bersabarlah engkau sampai Allah memutuskan. Ya, hatta yahkuma Allah, sampai Allah menghukumi. Wasbir. Sabarlah engkau hatta yahkumullah, sama Allah Ta'ala menghukumi. Asamin yang ke-8 adalah fa'us sababiyah. Fa'us sababiyah. Apa itu fa'us sababiyah? Al-waqi'atu fi jawabin nafjin au talabin. Fa sababiyah itu adalah yang jatuh fi jawabin nafyin au talabin. Yang jatuh pada jawab terhadap yang nafi atau talab. Amma al-waqi'atu, adapun jatuhnya hatta fi jawabin nafyin pada jawab nafi menafian. Falah qawlihi ta'ala, maka jawabnya adalah firman Allah Ta'ala, la yaqdha 'alaihim fayamutu. Ya, ini jatuh setelah nafi. Nafinya yang mana? Baiklah. Yatullah. La yaqdha. Yatullahnya itu nafi. Yang fa ini, fa bisa dikatakan fa sababiyah, atau wawu itu bisa dikatakan wawu ayah. Yaitu apabila dijawab oleh nafi atau talab. Ini termasuk yang talab. Apa termasuk yang nafi? Wa ammal waqi'atu, adapun yang jatuh atau terletak fi jawabi talab, pada jawaban talab. Nahwu qawlihi ta'ala, fa nahwu ta'allam al-ilma fayanfa'aka. Yaitu fayanfa'aka. Bisa dikiaskan kepada yang lain. Ta'allamil ilma. Fadal terjemahkan. Baiklah. Ajarilah engkau ilmu, maka saya dia akan bermanfaat bagimu. Dia siapa? Ilmu. Maka ilmu tersebut akan bermanfaat bagimu. Ya, fa ini dia sebagai jawab. La yuqdha 'alaihim. Fa ini sebagai jawab, yaitu ta'allamil ilma fa yanfa'aka. Ya, jawab dari fi'il ta'allam. Belajarilah ilmu. Ya. Maka ilmu itu akan memberi manfaat kepadamu. Ini sebagai jawab dari fi'il ta'allam. Dengan mempelajari ilmu, sehingga ilmu akan bermanfaat bagimu. Nah, saya ini tidak dijelaskan panjang lebar tentang nafsu talab fa'asabiyah, tidak dijawab, tidak dibahas secara detail. Sudah saja. Kemudian wawul ma'iyah al-waqi'atu fi jawabi nafi lau talabin sama. Fannafi aqawlika la nadha an khulukin wa na'tiya mithlahu. Adalah dia apa? Adalah dia. Janganlah kalian melarang. La nanha, tidaklah kami. Oh, tidaklah kami. Korai, Pak. Tidaklah kami melarang dari hulu perangai. Perangai. Ya, atau perilaku. Ya, tidaklah kalian, tidaklah kita melarang dari suatu kelakuan. Wanatia mislahu. Wanat persamaan itu kita melakukan semisalnya. Ya. Wahunya itu wahuma iya. Sehingga diartikan persamaan dengan itu kita melakukan semisalnya. Nah, di karya kita mendatangkan maksudnya kita melakukan. Adapun talab, wawu ma'iyah yang jatuh setelah talab, talab itu apa? Yaitu perintah. Ya, perintah. Zurni aku wa ukrimaka. Bersama itu aku akan memuliakan kamu. Bersama dengan ziarah itu aku akan memuliakan kamu. Wawunya ini wawu ma'iyah pada apa? Pada talab. Jelas ya? Wal ashiru yang ke-10 yaitu aw. Allati yang aw itu bimakna illa aw ila. Bermakna illa atau bermakna ila. Ya, aw ini bisa dua-duanya. Tergantung konteksnya. Yudribil mudriba aw yatubah. Ay illa ayyatuba aw ila ayyatuba. Dua-duanya bisa. Contohnya udribil mudhniba, pukullah pelaku dosa aw yatuba. Apa artinya aw yatuba? Bisa illa, kecuali kalau dia bertobat, aw juga bermakna ila, yaitu sampai dia bertobat. Jelas ya. هذا وقد ذهب ابن عجرون تبعا للكوفيين إلى أن هذه العشرة جميعها ناسب للمضارع. ذهب البصريون وجماعة من المحققين إلى أن الناسب للمضارع هي الأربعة الأولى منها فقط, وهي أن الإذن كي وأما البقية فيكون النسل بعدها bi'an muqaddaratan jawazan aw wujuban. Jawazan ba'da lam ta'lil, wujuban ba'da baqi. Dhaba ibn Ajurum, dhaba artinya berpendapat. Hadza yang demikian ini, waqad dhaba ibn Ajurum. Ajurum telah berpendapat ibn Ajurum. Taba'an, karena mengikuti lil kufiyin. Mengikuti ahlu kufah, yaitu ahli nahwu itu ada dua mata besar, yaitu kufiyin dan basriyin. Ya. Ya. Ibn Ajurum beliau mengikuti kufiyin, beliau berpendapat ila anna hadil asyarah wasiyah, sepuluh ini jami'aha keseluruhannya nasibun lil mudhari, yang menasabkan fi'il mudhari anlan idan kai lam kai lam juhud wa hatta wa jawab fa'il wa au. Itu semuanya apa menurut kufiyin, semuanya apa menasab menasabkan semuanya menasabkan. Menurut pendapatnya siapa? Kufiyin. Akan tapi Zahab al-Basriyun ulama Basrah berpendapat wa jama'atun dan juga jama'ah minal muhaqqiqin dari para ahli peneliti terhadap pengertian ila anna nas nasiba bahwasanya yang menasabkan dan mudhari'i kepada fi'il mudhari' hiyal arba'ah adalah empat saja al arba'atul ula minha faqat ya. Bahasa yang berasapkan terhadap fi'il mudhari' itu adalah empat yang pertama minha yaitu minan nawasib. Empat yang pertama di antara nawasib itu saja, fakat saja. Itu anlan idan kai. La mukai la mujabud. Fahatta mujabud rifai wa'i wa'au. Itu semuanya tidak menasabkan. Yang menasabkan hanya anlan idan kai. Itu pendapatnya siapa? Yaitu bas. Adapun pendapatnya kufiyun semuanya sebelum itu apa benar? Menasabkan fi'il mudhari'. Ya, anlan idan kai. Wa amma baqiyah, wa amal baqiyah adapun yang tersisa. Fayakun nasbu ba'daha maka nasabkan setelahnya itu adalah maka nasab setelahnya adalah ba'daha yaitu ba'dal baqiyah. Bi'an muqaddaratan jawazan aw wujuban. Ya. Maka fi'il mudhari' mansub itu dengan an muqaddaratan jawazan baik itu yang jawaz ataupun yang wujub. Jawazan ba'da lam at-ta'lil wujuban ba'dal baqi. Kalau jawazan itu setelah apa? Lam ta'lil. Artinya apa? Liyaghfirah lakum. Maka Allah liyaghfir lakum. Liyaghfirah itu fi'il mudhari' mansub dengan lam. Ya. Mansub dengan kalau menurut pendapatnya kufiyin, liyaghfirah itu mansub dengan apa? Dengan lam. Tapi menurut basriyin, liyaghfirah mansub dengan apa? Dengan an mutmaratan jawazan takdirnya apa? Li an yaghfirah. Takdirnya adalah li an yaghfirah. Kalau menurut Basriyin yaitu dengan an mutmaratan jawazan ya. Adapun selain daripada itu, selain dari lam ta'lil dari nawasib maka dinasabkan dengan al-mukmaratan atau muqaddaratan apa? Wujuban. Ya. Ya, sekarang ini alam idan kai itu maksudnya dengan apa? Dengan alam idan kai. Kemudian setelah itu adalah lamu kai. Ini apa? Menasabkan fi'il mudhari' dengan al-mukmaratan jawazan atau wujuban. Jawazan. Adapun setelahnya anlan idan kai lamu kai. Ya juga. Anlan idan kai menasabkan dengan anlan idan kai. Kemudian lamu kai. Lamu kai ini menasabkan fi'il mudhari' dengan apa? Al-maratan apa? Wujud. Apa lamu kai itu jawazan ya. Apa namanya Pak Kapi mikrofon ya kak ini ya kak nanti jadi kacau ngomong ya baik. Adapun setelah lamu kai itu apa wujuban ya, contohnya itu hatta ba'da fa sababiyah ba'da au ba'da lamil juhud ba'da wawil ma'iyah. Itu wujuban. Adapun ba'da hatta itu di atasnya amsilatun al fi'l mudhari' al mansub bi al mudmaratan wujuban. Contoh-contoh terhadap fi'il mudhari' yang mansub dengan al mudmaratan wujuban. Ya, adapun ba'da hatta contohnya apa? Mohon dibaca ya, Ali. La ta'kul. La ta'kul lamnya lam nahiya la ta'kul. Ya, ulangi cara la ta'kul. Iya. La ta'kul hatta taju'a. Ya. Jangan kamu makan sampai kau lapar. Kau lapar kok. Jangan makan sampai kau lapar. Ya. Kok sampai? Kok kaya hatta? Takul hatta taju'ala darakul hatta yudharalakul. Jangan kamu makan sampai kamu lapar. Begitu. Gak pas ya. Jangan kamu makan sampai kamu lapar. Apa maksudnya? Iya. Jangan kamu makan hatta tajua. Gitu aja. Apa maksudnya? Jangan kamu makan sampai kamu lapar. Kalau yang setelahnya insya Allah bagus. La tadkhul, jangan kamu masuk hatta yu'dzanaka, sampai diizinkan untukmu. Ya, sampai diizinkan untukmu. Di situ hatta taju'a. Kalau menurut kufiyin berarti taju'a itu maksudnya dengan apa? Hatta. Tapi menurut basriyin taju'a itu maksud dengan apa? An mukmaratan jawazan apa wujuban? Wujuban. Wujuban. Jawazan adalah muta'in saja itu jawazan. Yang lainnya itu adalah wujuban. La tadkhul, jangan kamu masuk hatta sampai yu'dhanu lakum, yu'dhanu laka, sampai diizinkan untukmu. Itu hatta an yu'dhanu laka. Itu kalau penyebabnya asriyin. Kalau menurut pendapatnya kufiyin, yang menasabkan ya hatta itu sendiri. Ya. Kemudian ba'da fa'is sababiyah, setelah fa'is sababiyah. Contohnya la tuhmil fatan dama, jangan engkau meremehkan fatan dama sehingga engkau menyesal. Yaitu dengan sebab itu, awalnya dengan sebab itu, karena fa ini apa? Sababiyah. Dengan sebab itu engkau akan menyesal. Ya, kalau menurut kufiyin maksudnya dengan apa? Fa. Amul basriin maksudnya dengan an-mukmaratan wujuban ba'dal fa'i layta limbalan fa'hujja bihi. Layta, seandainya li aku memiliki malan harta. Layta limbalan, ya layta itu akhwannya inna sehingga malan berarti inna. Kalau inna, inna li malan gitu. Inna li ma'alan, ini laita, laita li ma'alan. Ma'alan itu sebagai isimnya laita, jarum-jarum sebagai khabarnya. Fa'ahujja bihi, maka ya, aku akan berhaji dengan harta tersebut. Bihi yaitu mal, bin mal. dengan harta tersebut. Itulah ya, yang fa'hujjah di sini merasakan kemurah di anut maratan wujuban. Pak Da'aw, kata Pak Jawa'ilah. La anta biranna Zaidan. La anta biranna Zaidan aw yaji'a. La astasbilarina. Ya, sudah cukup. La anta biranna Zaidan aw yaji'a. Aw tadi bermakna apa? Apa? Beda. Apa makna aw? Ya, illa atau ila. Kalau di sini apa? Ya boleh ada duanya. La anta biranna Zaidan, aku benar-benar akan menunggu Zaidan ila ayyaji'a, gitu takdirnya, sampai dia kembali. La anta biranna Zaidan illa, kalau illa enggak cocok, illa saja. Ila an yaji'a au yaji'a, itu maksudnya dengan an au an yaji'a, artinya ila, kalau illa enggak cocok. Ya, bagiannya. La astasilanna sa'bah. Kalau ini artinya apa? Ila apa illa? Ya, coba kita terjemah dulu. La astasilanna sa'bah. Astasilu. Ini film mudhara astasilanna. Ya, dia mabni dari siapa? Aku mencoba irobnya apa ini? Astasilanna sa'ba. Sukun. Mabni di atas fathah. Karena bersama dengan apa? Muntaukin. La astasilanna sa'ba. Benar-benar aku akan menjadikan mudah as-sa'bah, kesulitan itu. Benar-benar aku akan menjadikan sulit itu menjadi mudah, gitu maksudnya. Astasilannya, benar-benar aku akan menjadikan mudah as-sa'bah yang sulit. Au udrikal muna. Au di sini artinya apa? Ila. Sampai udrikal muna, tujuan itu didapatkan. Muna itu tujuan. Kemudian pada lamil juhud. Lamil juhud itu apa? Ya Ali, apa maksudnya lamil juhud itu apa? Nah, juhud itu apa? Baida. Ba'da lamil juhud. Lamil juhud itu apa? Apa? Yang didahului apa? Tadi sudah. Didahului oleh makanan atau? Lamikun. Yang didahului oleh makana, lam yang didahului oleh makana atau lam yakun. Ma kuntu li ukhlifal wa'da. Ma oleh makana. Ma kuntu, tidaklah aku li ukhlifa, akan menyelisih al wa'da, janji. Biasanya di mana ini? Yaitu li ukhlifa. Didahului oleh lam. Lam ini lam juhud. Kenapa? Karena diketahui didahului oleh makana. Atau lam akun li anqudal ahda. Lam akun, tidaklah aku li anqudal, tidaklah aku akan membatalkan membatalkan. Ya, tidaklah aku akan membatalkan al-ahda, janji. Ya. Kemudian ba'da wawil ma'iyah. Ba'da wawil ma'iyah. Ya. Yang mudhari mansub ba'da wawil ma'iyah. La ta'mur bisidqi wa takdhiba. Wawulnya ini adalah wawul ma'iyah. La ta'kulis samaka wa tashroban labana. Ya. Jangan kau menyuruh kepada kejujuran, wa takdhiba persamaan itu kamu dusta. La ta'kulis samaka, jangan kamu makan ikan, wa tashroban labana, persamaan kau minum susu. Bahwanya ini menunjukkan ma'iyah. Baik itu fa' sababiyah atau wawul ma'iyah harus didalil yang apa? Baik. Dalil apa? Beda. Apa? Yaitu nafi. Nafi atau talak. Kedua-duanya nafi atau talak. Baik, alhamdulillah selesai. Ya, kita lihat diagramnya. Nawasibul mudhari ada 4, ada 10. Nawasibul mudhari an lam idzan kai, yaitu an ini awal, itu yang utama an. Kemudian lan idzan kai. Itu yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu an lan idzan kai. Kalau lan idzan kai enggak dibahas. Yang dibahas adalah an saja. Karena lan idzan kai itu sudah jelas sekali. Menasabkan dengan dirinya sendiri. Adapun an, ya dia menasabkan baik dia sendiri atau dia menjadi apa? Perantara. An ada yang zahirah dan ada yang mudmarah. Ada yang zahirah yang tampak annya, ada yang mudmarah. Yang zahirah jelas yaitu yu'jibuni an taqra'a. Mengagumkan aku engkau membaca. Adapun mukmaran atau dikatakan an muqaddarah, an yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi itu jawazan, ada yang tersembunyi wujuban. Apa maksudnya jawazan? Jawazan boleh menyimpan an dan boleh tidak menyimpan an. Itu jawazan. Kapan? Yaitu ba'da lam ta'lil, setelah lam ta'lil. Iqra litastafida, bacalah supaya engkau mendapat faedah. Berarti an-nya ini disembunyikan apa enggak? Sembunyikan apa enggak? An-nya disembunyikan. Ya, dan menyembunyikannya ini adalah jawaz. Berarti boleh ditampakkan. Kalau ditampakkan bagaimana? Najwa. Kalau tambahkan an-nya jadi apa? Iqra litastafida. Lamnya tetap ada. Iqra li an tastafida. Ya, an-nya muncul. Ya. Iqra li an tastafida. Ya. Karena litastafida tidak wajib. Enggak harus begitu. Boleh iqra litastafida. Karena litastafida itu mansub bi'an muqaddarah. Ya. Kalau dibaca ikra li an tastafida juga boleh. Ya, dengan an yang zahirah. Adapun wujuban, kapan dikatakan wujuban ya selain an lan kai Kemudian lambu tahlil selain dua itu adalah wajib di apa? Disembunyikan an. Tidak boleh ditambahkan. Ba'da lamil juhud apa? Pertama setelah lamil juhud jadinya makanat makuntu litaf makunta ya. Makunta litafhama maqalati. Makunta litafhama maqalati. Boleh enggak li antafama? Boleh Ali? Enggak boleh karena lamnya ini lam apa? Lam juhu, tidaklah makana atau lam yakun. Makunta, tidaklah engkau litafhama akan memahami maqalati ucapan-ucapanku. Kemudian ba'da hatta yaqra hatta tastafida. Bacalah sehingga engkau mendapat faedah. Boleh enggak dibaca antastafida yaqra hatta antastafida? Boleh? Enggak boleh karena fi'il mudhari'nya itu mansub dengan an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ba'da fa'i sababiyah zurni fa'ukrimaka. Zurni fa'ukrimaka. Fa ini adalah fa sababiyah karena di dalamnya apa? Talab yaitu zur. Fi'il amr itu dikatakan talab. Zurni zarahaku fa'ukrimaka. Dengan sebab itu aku akan memuliakanmu. Yang keempat ba'da wawil ma'iyah. Setelah wawu ma'iyah ya sama didahului oleh nafi atau talab. Zurni wa ukrimaka. Ya, apa artinya? Rasulullah zurni wa ukrimaka. Ziarilah aku maka aku akan memuliakanmu. Mana ma'iyahnya? Bagaimana? Dan aku akan memuliakanmu. Ma'iyahnya. Katanya wawunya wawu ma'iyah. Ya, rasa ada makna ma'iyah. Ziarilah aku sama an sama aku akan memuliakanmu. Ya zurni wa ukrimaka. Ziarahlah aku, kunjunglah aku, bersamaan itu aku akan memuliakanmu. Bersamaan itu aku akan memuliakanmu. Kemudian ba'da au, setelah au. Ya. Setelah au yang bermakna apa? Apa? Mana au tadi? Illa atau? Illa. Kalau di sini adalah illa. Laqtulannal kafira au yuslima. Ya artinya laqtulannal kafira illa an yuslima. Illa an yuslima gitu. Kalau diartikan illa. La'aktulannal kafir. Benar-benar aku akan membunuh orang kafir kecuali kalau masuk Islam. Au yuslima yaitu illa an yuslima. Kecuali kalau dia masuk Islam. Jelas ya, ada iskan, ada yang ditanyakan barangkali. Jelas, tadi jelas. Apa itu jelas? Apa? Nunwikoya. Nunwikoya, kenapa? Artinya. Oh iya. Nunwikoya itu nun yang membatasi ya mutakallim. Itu dia maksudnya pada maf'ul apa? Maksudnya pada ya mutakallim yang posisinya adalah maf'ul bihi. Ya mutakallim yang posisinya sebagai maf'ul bihi. Misalnya apa? Misalnya dorobani. Ya itu fi mahal nasun maf'ul bihi. Dorobani doroba fa'alnya itu huwa. Misalkan lagi huwa doroba. Dan ya nya itu fi mahal nasun maf'ul bihi. Kalau tidak ada nun ya maka dibaca apa? Dorobani gitu. Kemudian diberi nun mikoya supaya ya-nya bisa dibaca menjadi gorobani. Atau pada fi'il mudhari' yadribuni. Nun manjalun wiqaya. Idrib li manjalun wiqaya. Sudah ya. Sudah lagi. Insyaallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Sudah.